Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kaumnya, ya tidak ada satupun yang nerima pada waktu itu, kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memang Ali udah beriman. Ini bicara yang belum beriman. Akhirnya bubar, tapi dakwah ini sudah terang-terangan. Paman-pamannya sudah tahu, sepupu-sepupunya sudah tahu. Yang awalnya mereka tidak mengetahui keberadaan dakwah ini, mereka jadi tahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Sudah selesai keluarga inti, beliau mengajak orang-orang Quraisy. Beliau naik ke Bukit Safa. Beliau berteriak. Biasanya orang-orang Arab itu, ya mereka duduk-duduk di sekitar Ka'bah sana. Ada klub tempat mereka ngobrol di sana. Ya, ada yang tawaf. Ada mungkin yang umroh sedang sa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa, lalu beliau berteriak, ya sabahah, ya sabahah. Panggilan yang menunjukkan akan gentingnya informasi yang akan disampaikan. Ini enggak main-main. Biasanya dulu orang Arab kalau ya sabahah itu mereka sambil telanjang, jemaah, untuk menunjukkan bahwa dia sedang membawa berita penting. Tapi Rasul SAW tidak. Beliau mengatakan ya sobah haja dengan gayanya orang-orang musyrikin ketika itu. Tapi beliau meninggalkan kemungkaran yang dia lakukan dengan telanjang diri. Lalu orang-orang tanya, man hadza? Siapa ini? Siapa ini, kata mereka. Akhirnya mereka kumpul. Fajtama'u ilaih. Ini ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal, akuntum musaddiqi? Menurut kalian, gimana kalau aku kasih tahu akan ada pasukan yang menyerang kalian dari gunung ini, atau dari lembah gunung ini akan ada pasukan yang menyerang kalian. Kira-kira kalian percaya enggak dengan informasi yang aku sampaikan? Apa kata mereka? Qalu ma jarrabna 'alaika kadziban. Kita enggak pernah mendapatin engkau berdusta. Bayangkan jemaah, selama hidup Nabi alaihi salatu wasallam itu enggak pernah mendapati sebuah celah di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau, yang mereka lihat adalah orang yang sempurna. Orang-orang Mekah mengatakan al-amin. Ini orang yang amanah. Qala fa inni nadhirun lakum baina yadayya 'adzabun syadid. Atau baina yadayya 'adzabun syadid. Aku memberikan peringatan kepada kalian di hadapan sebuah azab yang pedih yang menanti kalian kalau kalian tidak menerima peringatan tersebut. Faqala Abu Lahab, tabban laka. Abu Lahab, yang mungkin kemarin sudah hadir ketika diundang makan, karena termasuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, tabban laka, celaka engkau, kata dia. Ma jama'tana illa lihadha. Engkau ngumpulin kita hanya untuk ini. Hanya untuk informasi ini engkau ngumpulin kita. Lalu turunlah firman Allah Azza wa Jalla, tabbat yada abi lahabi watab. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa di antara ayat yang menunjukkan Nabi diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan adalah firman Allah di surat Hijr ayat 94. Ketika Allah mengatakan, fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Terang-teranganlah engkau dengan apa yang diperintahkan. Soda itu membelah, jemaah. Jadi engkau perlu membelah negeri Mekah itu dengan informasi. dengan mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, udahlah, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di sini ada peringatan dari Allah Azza wa Jalla, kalau engkau harus sabar sudah. 3 tahun itu sudah cukup untuk menyembunyikan dakwahmu. Maka tatkala itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mendapatkan gangguan, mulai disakiti, mulai dipukul, dicaci maki. Bukan hanya beliau, kita akan melihat bagaimana para sahabat Nabi yang mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, kemudian ketahuan sama keluarganya, mereka pun mendapatkan ancaman agar keluar dari Islam ini, dan kalau tidak keluar dari Islam, mereka akan disiksa. Sebagian dibantai dan dibunuh. Dan beberapa sahabat Nabi meninggal dunia. Ahibati fillah, dakwah Nabi yang pertama kepada tauhid, mengajak kepada Allah Azza wa Jal, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan subhanallah, dakwah kepada tauhid ini ada enggak sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah? Udah ada enggak? Jamaah. Udah ada enggak? Udah ada. Ada orang-orang yang disebut dengan al-hunafa. Orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, tapi mereka ala dini Ibrahim. Mereka di atas agama Nabi Ibrahim. Mereka mengajak orang-orang kepada tauhid, tapi tidak seperti dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dikasih wahyu sama Allah Azza wa Jal. Seperti Waraqah bin Naufal, yang dia juga di atas agama Nabi Ibrahim AS, yang dia mengikuti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian seperti Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini sama, dia mengajak kepada tauhid. Bahkan kalau ada orang musyrik mau menyembelih anaknya, itu diambil anaknya. Mau dibunuh anaknya hidup-hidup, jangan-jangan sini-sini. Aku rawat anakmu. Nanti kalau udah besar kau mau ambil-ambil, kau mau biarin-biarin. Ketika ngelihat orang-orang musyrikin menyembelih korban untuk selain Allah Azza wa Jal, orang-orang ini menegur mereka, gimana sih? Yang menciptakan itu binatang Allah Azza wa Jal. Yang menumbuhkan rumput itu Allah Azza wa Jal. Lalu engkau menyembelih untuk selain Allah Jalla Jalaluh. Itu sudah ada ajakan-ajakan seperti itu. Ada Qus bin Sa'idah. Dan ada yang lainnya. Orang-orang musyrikin ketika Nabi mulai berdakwah, awal beliau terang-terangan, mereka tidak langsung menentang dakwah ini. Kenapa? Karena mereka berpikir, oh ini mungkin seperti yang dulu itu. Sebentar lagi akan hilang. Karena orang-orang tersebut tidak berpengaruh di kota Mekah. Buktinya yang mengikuti mereka hampir disebut gak ada. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Namun ternyata dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti dakwah mereka. Bahkan seperti air yang ada dalam tubuh pohon yang berjalan sampai ke daun-daun. Sampai ke akarnya. Tidak ada satu rumah di Mekah kecuali di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan sikap mereka berbeda dengan sikap mereka terhadap Zaid bin Amr bin Nufail. Nggak bisa seperti itu. Ini dakwah harus diberhentikan. Bagaimana cara memberhentikannya? Ya mereka pakai cara baik-baik dulu. Cara pertama yang mereka lakukan adalah apa cuma? Ya, datang kepada tokoh di masyarakat tersebut. Karena di Mekah itu tidak ada pemerintahan. Yang ada Syekhul Qabilah, pemimpin Qabilah. Dan ini yang menakjubkan di kota Mekah. Biasanya sebuah negeri yang tidak ada rajanya, yang tidak ada pemimpinnya yang satu, negeri itu akan kacau balau. Kecuali Mekah pada waktu itu. Gak ada raja, gak ada satu pemerintahan, tapi negeri itu negeri yang paling aman di muka bumi. Bahkan Allah bersumpah mengatakan, wa hadzal baladil amin. Dan bersumpah demi negeri yang aman ini. Kalau mungkin ada raja, mereka akan datang kepada raja seperti datangnya orang-orang Yahudi kepada Romawi agar mereka memberhentikan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Mereka datang. Mereka menyampaikan kepada raja, ini ada orang yang akan merusak kerajaan. Kalau dibiarkan rusak. Tapi karena di Mekah enggak ada, mereka datang kepada Qabilah Bani Hashim. Siapa yang dituakan di sana? Dulu Abdul Muttalib. Udah meninggal Abdul Muttalib. Paman Rasulullah SAW. Kakek Nabi SAW. Maka ada penerusnya, yaitu Abu Talib. Mereka datang menjumpai Abu Talib. Mereka mengatakan, dan ini pada tahun keempat kenabian. Mereka meminta kepada Abu Talib, ya Abu Talib, inna abna akhika qad sabba alihatana. Ini keponakanmu ini sudah mulai enggak enak nih. Dia mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Wa abadinana. Dan menjelekkan agama kita. Wa saffaha ahlamana. Dan dia membodoh-bodohin kita. Artinya seakan-akan kita ini orang yang enggak ngerti, yang enggak faham. Dan menyesatkan nenek moyang kita. Mereka semua tersesat. Hanya dia yang benar. Dan itu yang terjadi. Selalu dalih orang-orang yang diajak kepada tauhid. Apa dalih mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Dari dulu nenek moyang kita kayak gini. Lalu kau datang. Subhanallah. Mengajak kami untuk meninggalkan agama nenek moyang kami. Makanya ketika Nabi Saleh datang kepada kaumnya, apa kata kaumnya? A'ursila alaihi dzikru min bainina. Kok dia yang dapat wahyu dari semua orang ini? Lalu dia yang benar gitu. Maka dia meminta kepada Abu Talib, fa imma an takuffahu wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Nih. Gimana ceritanya nih? Engkau ada dua pilihan. Engkau halangin dia, suruh berhenti dia berdakwah, suruh berhenti. Jadi ada penolakan dakwahnya ini, supaya diberhentikan. Atau udah, kalau engkau enggak enak sama keponakan, biar kita yang ngurusin dia. Biar kita yang ngurusin dia. Fa innaka ala misli ma nahnu alaihi min khilafihi. Fanakfikahu. Engkau sama kayak kita, agamanya sama. Kau kan enggak suka sama agama dia. Supaya engkau enggak capek-capek, biar kita yang menyelesaikan urusan dia. Abu Talib, Allah telah letakkan di hatinya cinta kepada keponakannya. Bukan baru cinta, tapi cinta yang sudah mengakar sejak dulu ditinggal oleh kakeknya. Cinta itu sudah mengakar di hati Abu Talib. Cinta seorang paman kepada keponakannya. Dan dia melihat kebaikan keponakannya ini. Walaupun dia mungkin tidak seagama sama dia. Tapi dia punya cinta kepada keponakannya. Akhirnya dia tolak tuh orang-orang. Dengan perkataan yang baik ya. Ya mungkin bahasa yang diplomatis. Ya nantilah aku akan ngobrol sama dia ini itu nanti. Sudah. Akhirnya mereka pulang. Jemaah rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika negosiasi mereka tidak berguna, maka mereka mulai menggunakan metode menjelek-jelekkan orang ini supaya dakwahnya tidak diterima. Makanya mereka berusaha untuk mencari gelar yang pendek. Yang tapi orang insya Allah gak suka sama orang ini. Gelar apa yang mereka bikin? Macam-macam. Di antara mereka yang berpikir, gimana kalau pakai gelar majnun, orang gila. Jadi kalau ada orang-orang datang ke Mekah, Mekah ini sebagai sentral tempat ibadah bangsa Arab pada waktu itu. Artinya kalau orang Mekah aja, menurut mereka insya Allah aman lah, kita bisa kasih tahu. Tapi kalau ada orang baru datang, kemudian dia mendengar ada dakwah baru di kota Mekah ini, takutnya nanti terpengaruh. Maka mereka membuat gelar khusus. Apa gelarnya? Majnun. Sampai Allah Azza wa Jal membela Nabi alaihi salatu wassalam. Apa firman Allah di surat Al-Qalam? Wa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Engkau dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau enggak gila gitu. Nabi tidak berusaha untuk mensucikan dirinya, membela dirinya dari cacian orang-orang musyrikin, dari gelar-gelar itu, enggak. Tapi Allah Azza wa Jal yang menurunkan firman-firman yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika seorang diam dicaci maki, dihina, enggak membalas, siapa yang akan membela antum? Allah Azza wa Jal. Cuma kadangkala kita ini berusaha bela diri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika dia duduk bersama Nabi alaihi salatu wasalam, lalu ada orang yang mencaci maki Abu Bakar, menjelek-jelekkan Abu Bakar. Abu Bakar diam dan Nabi diam, tersenyum. Ketika Abu Bakar menjawab orang tersebut, Nabi pergi. Abu Bakar heran, dikejar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan aku, kata dia. Ketika engkau diam, di situ ada malaikat yang belain engkau. Tapi ketika engkau pergi, hadara syaitan, syaitan datang udah. Ini enggak mungkin aku ada di majlis di mana syaitan hadir di situ. Beliau meninggalkan. Dicacian itu majnun. Allah mengatakan tentang ucapan orang-orang musyrikin, ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, zikir ini. Engkau itu bukan orang gila, jemaah. Innaka lamajnun, engkau benar-benar orang yang sungguh-sungguh gila. Jadi semua ucapan buruk itu disematkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dahsyat, jemaah, nama Nabi kita siapa? Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Muhammad, orang Arab kan paham bahasa Arab. Kalau kita mungkin gak paham bahasa Arab. Tapi orang Arab itu mau mencela, oh Muhammad itu seperti ini. Awalnya engkau sudah katakan dia orang yang terpuji. Gitu loh. Gak akan bisa lari. Gimana dia? Siapa yang dia cela? Seorang yang terpuji dia celah. Apalagi yang dicacikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahir, penyihir. Kemudian penyair, dukun. Wallahi segala keburukan, jamaah. Kadzab. Gimana disebut kadzab? Penduduk Mekah semuanya sepakat kalau beliau adalah al-amin. Beliau katanya itu asatirul awwalin, dongeng masa lalu, kata dia. Dia enggak pernah bohong. Tapi jamaah, ketika hati tertutup, susah untuk menerima kebenaran. Tapi proses ini dilewatin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ada banyak, jamaah, celaan-celaan mereka. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam tawaf, ya, orang-orang musyrik lagi duduk di tempat klub mereka itu lagi ngobrol, ya, mereka saling ketawa-ketawa, ya, mencela Nabi alaihi salatu wassalam sampai ketika sudah tiga kali Nabi alaihi salatu wassalam dicaci maki oleh mereka, Nabi mengatakan kepada mereka, tasma'una ya ma'asyara Quraisy, kalian mau dengar dari aku wahai orang-orang Quraisy, Ama wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laqad ji'tukum bizzabah, aku datang untuk menyembelih kalian. Itu jamaah, orang-orang musyrik enggak ada yang ngomong satupun di antara mereka. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Sunyi senyap ketika itu. Orang yang paling mencaci Nabi SAW pada waktu itu, bahkan dia berusaha untuk melembutkan hati Nabi SAW, ya. Mereka minta maaf karena dia tahu Nabi SAW tidak pernah berdusta. Mereka tahu apa yang dikatakan Nabi SAW itu pasti terjadi, dan terjadi. Kemudian ketika turun ayat yang bercerita tentang zakum, inna syajarat az-zakum ta'amul azim, apa kata orang-orang musyrikin, ya? Abu Jahal mengatakan, kalian tahu zakum itu apa? Zakum itu adalah ajwatu Yathrib bizzabad. Itu kurma ajwa Yathrib yang dikasih zabad. Dikasih kayak model mentega jemaah. Aduh, enaknya kata mereka. Padahal zakum itu, ya, ancaman yang Nabi SAW bacakan kepada orang-orang musyrikin, tapi sama mereka malah dibikin guyon, guyonan. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka akan turun azab Allah azza wajal buat orang-orang yang menolak dakwah ini, apa kata Abu Jahal lagi? Fir'aun hadhil ummah. Dia mengatakan, in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi adzabin alim. Kalau benar ini, ajaranmu benar, dakwahmu benar, tolong turunkan buat kami hujan batu dari langit. Kalau benar dakwamu. Awi itina bi adzabin alim, atau turunkan azab yang pedih buat kami. Lalu Allah Azza wa Jalla yang membela Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 32-33, wa id qala lahumullahumma, ketika mereka mengatakan, ya Allah, in kana hadha huwal haq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim, turunkan ya Allah batu dari langit, hujan batu atau azab yang pedih buat kami. Buat kami ya Allah, turunkan atas kami azab yang pedih. Tapi apa kata Allah? Karena kalau ini tidak dibantah, orang-orang musyrikin akan mengatakan, ah, buktinya kan gak benar dakwahmu. Ini azab gak ada yang turun. Kita udah minta sama Allah supaya diturunkan azab, tapi gak turun. Berarti dakwahmu gak benar. Apa kata Allah? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah belain nabinya. Enggak mungkin tuh Allah mengazab mereka sedangkan di tengah-tengah mereka ada engkau. Ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Dan Allah tidak mungkin mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah azza wajalla. Ini lanjutan ayatnya buat umatnya. Tapi yang pertama tadi adalah buat Nabi ketika berada di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Di situ ada 360 berhala yang menghiasi Ka'bah. Ada di sana. Tapi Allah tidak mengazab mereka. Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau salah satu kunci keamanan. Kemudian kejadian lain bagaimana mereka berusaha untuk merendahkan Nabi alaihi salatu wasalam. Ada seorang penjual onta itu jual ontanya kepada Abu Jahal. Lalu sama Abu Jahal enggak dibayar-bayar. Dia biasa dia cari siapalah yang bisa bantuin dia untuk mengambil uang dia di Abu Jahal. Apa katakan orang-orang musyrikin? Oh, engkau kepingin uangmu balik. Coba engkau datang kepada itu tuh orang tuh yang ada di sana tuh. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mempertemukan Nabi alaihi salatu wasallam bersama siapa? Abu Jahal. Supaya ketemu nih dua orang ini. Mereka menunggu apa yang akan terjadi. Datang nih penjual unta itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi langsung bangun. Dia minta tolong, dia bangun. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam datang ke rumahnya Abu Jahal, diketuk pintunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayarin duitnya dia. Abu Jahal langsung ambil duit bayar aja. Itu orang-orang yang tadi maunya menjadikan itu bahan ledekan, bingung mereka. Kata dia, kok bisa Abu Jahal bayar itu gimana ceritanya? Akhirnya mereka datang ke Abu Jahal, Abu Jahal kok bayar gitu loh. Kata Abu Jahal mengatakan, dia waihakum. Ma huwa illa an daraba alayya babi wa sami'tu sautahu bulitu ru'ban. Engkau tahu, ketika dia ngetuk pintu rumahku, kemudian aku mendengar suaranya, aku itu penuh ketakutan langsung. Tsumma kharajtu ilai, lalu aku keluar membuka pintu itu, wa inna fawqa ra'sihi la fahlan min al-ibil, ma ra'aitu mithla hamatihi wala qasratihi wala anyabihi. Kemudian ketika aku buka pintu, aku lihat di atasnya Nabi SAW itu ada onta jantan yang besar sekali. Yang aku tidak pernah melihat dalam hidupku onta sebesar itu. Ngelihat giginya begitu besarnya. Kalau aku gak bayar, aku dimakan tuh semua onta itu. Wallahi saja. Artinya, subhanallah ya. Allah mengatakan kepada nabinya, inna kafainakal mustahzi'in. Sudah urusan orang yang mencelamu itu, kita yang ngurusin. Gak usah sibuk engkau bela diri ya. Gak usah sibuk. Kita yang akan ngurusin mereka dan terbukti. Allah menyelesaikan urusan tersebut. Jamaah, kalau itu Nabi SAW yang mengajak kepada Allah Azza wa Jal. Beliau yang akhlaknya paling mulia di muka bumi ini. Dan kelak sampai hari kiamat. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dicela seperti itu. Dimaki seperti itu. Bagaimana dengan kita ketika berdakwah? Antum ingin dakwah antum, masya Allah, nggak ada gangguan, nggak ada cacian, nggak ada makian. Baru berdakwah sedikit di rumahnya, gimana Ustaz ya? Ana ini, kok kayaknya mau pindah aja Ustaz. Mau pindah kemana tuh? Saya suka dicaci maki apa? Tapi kita dengarkan azan dulu. Nah, fadhil. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, sebelum kita lanjutkan jemaah, ada sebuah hal yang perlu kita renungkan dari sikap orang-orang musyrikin terhadap dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Biasanya kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan dalam satu permasalahan, setiap orang akan mengemukakan dalilnya dalam perselisihan tersebut. Dan ketika salah satu orang ini kalah dalam pendalilan, hujah dia tidak kuat, ada dua hal yang bisa terjadi. Dia menerima kebenaran tersebut, atau dia tetap menolak kebenaran tersebut. Kondisi orang yang menolak kebenaran ini, biasanya kalau dia kuat, dia akan gunakan kekuatan untuk menolak kebenaran tersebut. Dia akan larang kebenaran itu untuk menyebar, karena dia punya kekuatan. Tapi kalau dia tidak punya kekuatan, apa yang dia lakukan? Biasanya dia akan menggunakan lisannya untuk memberikan propaganda buruk terhadap kebenaran ini, sehingga ditolak oleh masyarakat. Itu yang dilakukan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ketika mereka tidak mampu berhujjah dengan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, ayat-ayat Allah yang turun, subhanallah, semuanya menunjukkan kebesaran Allah azza wajalla. Ketika dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulanna Allah. Kalau dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Terus kenapa engkau menyembah selain Allah Azza wa Jal? Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwain mereka, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya mereka tidak mampu berhujjah. Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung tersebut. Apa yang dilakukan oleh kaumnya? Ya sudah, menggunakan kekuatan. Akhirnya mereka ingin... mereka ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya pun seperti itu. Bapaknya mengatakan, la illam tantahi ya Ibrahim, la arjumannak. Kalau kau enggak berhenti, aku akan lemparin kau dengan batu. Dan kita pun menghadapi seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Menghadapi semua itu. Kita akan lihat bagaimana orang-orang musyrikin setelah mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata itu tidak berhasil. Tidak membuat Nabi berhenti berdakwah, tidak membuat orang-orang meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka caranya pakai kekuatan. Mereka akhirnya menyakiti Nabi SAW secara fisik. Antum pun harus siap dengan seperti itu. Setelah cacian dan makian selesai, tapi dakwah ini terus. menembus rumah-rumah dan hati orang-orang yang hidup, maka mereka tidak punya cara lain kecuali bagaimana cahaya ini dimatikan. Bagaimana Rasulullah SAW kalau bisa mereka bunuh, tapi sebelumnya mereka sakitin fisiknya. Ibnu Ishaq mengatakan, siapa sih orang-orang yang biasa menyakiti Nabi SAW secara fisik? Disebutkan, kana nafarul ladzina yu'dzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi Abu Lahab. Menyakiti Nabi di rumahnya itu Abu Lahab. Wal Hakam ibn Abi al-As bin Umayyah wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa Adi ibn Hamra al-Thaqafi wa Ibn al-Asda al-Hudzali wa kanu jirana. Mereka itu tetangga Nabi SAW. Yang namanya tetangga seharusnya menjaga hak tetangga, ya buang kotoran ke depan pintu rumah Nabi SAW. Dia buang sampah, seharusnya buang ke tempat jauh, dia buang di depan pintu rumah Nabi SAW. Itu mereka lakukan. Kadangkala duri apalah. Sampai dikatakan sebagian di antara mereka, ya meletakkan rahimasyah. Rahimnya, ari-arinya, kambing. Wa huwa yusalli. Dalam kondisi Nabi SAW sedang sholat. Masuk ke rumahnya, apa dilemparin. Wa ba'duhum yatrawha fi burmatihi idha nasobat lahu. Dan sebagian orang di antara mereka itu ngelihat Nabi lagi masak di rumahnya nih. Lagi udah mau mateng, dikasih tuh kotoran onta tuh, kotoran kambing dimasukkan ke tempat makannya. Sampai seperti itu jemaah. Antum belum seperti itu. Baru dicaci maki. Baru diludahin. Aduh, kalau diludahin enggak apa-apa. Jangan ketakutan. Bismillah. Kita jalanin. Terus gimana Ustaz? Kadang-kadang enggak kuat. Fasbir. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Betul, cacian makian itu bikin hati, bikin dada itu jadi sesak. Apa kata Allah? Walaqad na'lamu annahu yabiku sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu dadamu itu jadi sesak dengan ucapan mereka. Sabar. Sabar seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Engkau baru berapa tahun berdakwah? Baru 3 tahun, 4 tahun, baru 10 tahun. Itu Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Sabar seperti sabarnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lemparkan ke api. Orang-orang melihat mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar, masuk Islam enggak mereka jawab? Enggak. Kan seharusnya orang kalau melihat mukjizat, ya Allah, ternyata dakwahnya benar. Enggak jemaah. Seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Berapa tahun berdakwah menghadapi Fir'aun? 40 tahun. Setelah beliau jadi nabi mendakwain Fir'aun. Dengan segala mukjizat yang ditampakkan kepada Fir'aun. Yang ada Fir'aun itu menyembelih Bani Israel. Yang laki-laki disembelih, yang laki di. Yang perempuan dihidupkan. Diperbudak oleh mereka. Sampai kaumnya Nabi Musa mengatakan apa? Uzina min qabli an ta'tiana wa min ba'di ma ji'tana. Engkau Musa, sebelum engkau datang kita ini ditindas. Engkau datang juga tetap kita ditindas. Kayaknya enggak ada gunanya engkau. Seperti itu jemaah. Artinya perlu bersabar. Maka Allah mengatakan sabar. Enggak kuat sholat. Enggak kuat fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih. Rukuk sujud. Minta sama Allah Azza wa Jal untuk menguatkan dirinya dan melihat. Bagaimana orang-orang sebelumnya ketika berdakwah, yang itu sunnatullah, semuanya akan dicaci maki, semuanya akan disakiti oleh kaumnya. Enggak akan berubah. Antum jangan pikir antum berdakwah, masya Allah. Tahu-tahu fulus yang datang, masya Allah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bait." Nabi sedang salat di Ka'bah sana. Wa Abu Jahal wa ashabuhu lahu julus. Abu Jahal sedang duduk lagi di tempat majlisnya dia jemaah. Idz qala ba'dhum li ba'din, Sebagian di antara mereka mengatakan, ayyukum yaji'u bi salajazuri bani fulan fayadha'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajad. Siapa di antara kalian yang mau mengambil tu ari-ari unta di kampungnya fulan atau isi perutnya unta kemudian diletakkan di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang sujud. Fan ba'atha ashqal qam, langsung satu berdiri. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayr. Jadi terkadang ada orang-orang yang ingin menunjukkan dia itu pembela kebatilan. Bukan pembela kebenaran. Berangkat dia, faja'a bihi, dia bawa itu hari-hari unta yang penuh dengan darah, yang penuh dengan kotoran. Fanadhar, dia tunggu. Ketika Nabi sujud ditaruh di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baina katifaihi, diletakkan di punggungnya dan di antara pundaknya. Wa ana anzuru, kata Abdullah bin Mas'ud, dan aku melihat, aku enggak bisa berbuat apa-apa. Wala ughni syai'an law kanat li mana, kalau aku punya kekuatan mungkin aku bisa bantu, tapi enggak bisa. Jadi kondisinya itu, ini orang-orang kuat. Abdullah bin Mas'ud hadza kurus dan pernah dipukulin sama orang-orang musyrik juga. Beliau enggak bisa berbuat apa-apa. Faja'alu yadhhakun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid. La yarfa' ra'su. Nabi tetap sujud dan mereka ini ketawa-ketawa aja, mah. Melihat peristiwa tersebut. Mereka senang menyakitin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat mana sahabat-sahabat, enggak ada yang bisa bantu ketika itu, jemaah. Jadi ketika antum berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jal, mengajak orang kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, lalu antum merasa sendirian, enggak ada yang bantuin antum, Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu pun para sahabat enggak mampu bantu. Antum pun harus sabar. Jangan malah mengatakan, ini orang-orang kok gak bantuin anak. Mereka mungkin juga sama menghadapi seperti yang antum hadapi. Jalanin dakwah. Hatta ja'athu Fatimah. Sampai datang Fatimah, putri Nabi kita Muhammad radhiyallahu ta'ala anha. Fatarahathu an dhahri farafa'a ra'sah. Didorong dari punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memandang ke atas. Ini enggak bisa dibiarkan. Jadi jamaah, ada hal-hal yang bisa ditoleransi. Tapi ada perkara yang enggak bisa ditoleransi. Melawan? Bukan. Angkat kedua tanganmu. Memintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi ketika itu dikatakan farafa'a ra'sahu, beliau angkat kepalanya. Thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, selesaikan urusan orang-orang Quraisy ini, ya Allah. Engkau harus selesaikan urusan orang-orang Quraisy ini. Engkau selesaikan urusan mereka, ya Allah. Berikan azab kepada mereka. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa dzalika 'alaihim idda'a 'alaihim. Mereka ketakutan ketika itu karena mereka yakin doa di tempat itu mustajab. Mereka dalam kondisi ketakutan ini, jamaah, Nabi belum selesai doanya. Nabi menyebut personal sekarang, mengatakan, "Allahumma 'alaika bi Abi Jahal wa 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid ibn Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayt wa 'Add as-Sabiq falam yahfathu." Dan Ibnu Mas'ud menyebutkan yang ketujuh, cuma dia enggak hafal yang ketujuh itu siapa. Nabi menyebutkan yang ketujuh orang itu. Jadi tujuh orang disebut secara personal. Fa walladhi nafsi bi yadihi laqad ra'aytu alladhina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi qalibi Badar. Itu tujuh orang yang disebut namanya sallallahu alaihi wasallam itu semuanya mati ketika perang Badar. Jadi kalau memang ada tokoh-tokoh yang sudah keterlaluan membenci dakwah, maka boleh kita minta kepada Allah agar Allah memberikan sanksi buat mereka. Mudah-mudahan cepat mati nih orang. Enggak apa-apa, jemaah. Ustaz, kalau enggak boleh. Boleh. Kalau zalim, doakan cepat mati. Mudah-mudahan cepat mati. Mudah-mudahan. Ya, tabrakan lah. Apa. Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alim. Allah tuh enggak suka ucapan-ucapan buruk, doa-doa minta keburukan itu Allah enggak suka. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Wa kana Allahu samian alim. Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka kalau antum mendoakan keburukan, enggak apa-apa. Tapi mau doakan kebaikan, lebih baik. Ada orang-orang yang masih bisa diharapkan kebaikan. Awalnya Abu Jahal ini didoakan kebaikan sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul SAW mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaih. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakan agamamu ini dengan satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Tapi siapa yang lebih dicintai? Umar bin Khattab, radhiyallahu ta'ala. Artinya ada orang-orang yang kita bisa harapkan, lah ini orang baik sebenarnya. Cuma dia belum ngerti, belum faham. Doakan kebaikan buat dia. Tapi kalau sudah enggak mampu, ya sudah cuma. Antum doakan, Allahumma alaika bi fulan. Sebutkan, ya Allah fulan, ya Allah. Matikan fulan, ya Allah. Selesaikan fulan. Baik, kemudian masih banyak gangguan-gangguan yang didapati oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Pernah Nabi alaihi salatu wasalam disakitin sehingga bajunya dirobek. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasalam dicekik sampai mau mati Nabi alaihi salatu wasalam oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Sebagaimana sahabat yang lainnya juga sama. Mereka disakitin. Abu Bakar, naam. Abu Bakar yang orang lembut, jemaah. Orang kaya Abu Bakar. Orang baik di kota Mekah. Suatu hari Abu Bakar berdiri di Masjid Al-Haram sana. Berkhutbah. Ya udah terang-terangan sekarang. Enggak ada sembunyi-sembunyi. Beliau pun mengajak orang-orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadarabahul musyriku. Itu dipukulin Abu Bakar sama orang-orang musyrik. Dan di antara yang memukul dia itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Dipukulin Abu Bakar di wajahnya dengan dua sandal. Wajahnya dipukulin, jemaah. Hatta ma yu'raf wajhuhu min anfi. Sampai hidungnya enggak tahu dari wajahnya di mana hidungnya dia. Artinya dipukul benar-benar, jemaah. Bukan cuma dijorong, jatuh. Bukan. Sampai seperti itu Abu Bakar mendapatkan gangguan dari mereka. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ceramah di Kufah, dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, man asya'un nas? Siapa orang yang paling pemberani? Kata orang-orang, anta. Engkau orang paling pemberani. La, walakinnahu Abu Bakar. Abu Bakar. Pernah satu kejadian, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disakitin oleh orang-orang musyrik, mungkin dicekik, yang bela cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Bakar dipukulin oleh orang-orang musyrikin sampai dibawa ke rumahnya, ketika Abu Bakar sampai pingsan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, kau tahu orang pemberani itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan dipikir orang pemberani itu yang gagah, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar sadar dari pingsannya, dia tanya, kaifa Rasulullah SAW? Gimana kondisi Rasulullah SAW? Itu ibunya Abu Bakar bingung sama anaknya. Engkau tahu tuh orang yang bikin engkau sampai dipukulin kayak gini, engkau tanya tentang dia. Kata dia, iya Umma. Gimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi, anak orang kaya, masya Allah. Ketika dia masuk Islam, ibunya mengatakan kepada dia, haram kau masuk rumahku, engkau bukan anak ibu lagi. Kadang-kadang itu terjadi, jemaah. Ketika seorang mengenal agama Allah yang benar ya. Orang tuanya marah ya. Orang tuanya enggak suka sama dia, ngusir anaknya, bahkan mengatakan engkau bukan anakku lagi. Sampai seperti itu. Fa asbaha la yajidu ma yasuddu ju'ahu. Sampai enggak punya makanan yang bisa membuat dia tidak kelaparan. Sampai dikatakan hatta kana jilduhu yatakhashaf wa yatatayyar kama yatatayyar jildul hayati minal ju'. Sampai kulitnya itu sampai kurus kering jemaah dan kulitnya itu ngelupas jemaah seperti mengelupasnya kulitnya ular. Ini mantan orang-orang kaya. Tapi demi dakwah tetap. Dan pernah dibawa oleh para sahabat itu digotong karena kelaparan. Pingsan. Jadi ketika antum hijrah, mengenal agama Allah ini lebih dalam, kemudian lebih faham mana yang halal, mana yang haram, kemudian hidup antum susah, memang harus seperti itu. Allah mengatakan, ahasiban nas, ayutraku, ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan, kami telah beriman, lalu mereka enggak difitnah, mereka enggak dikasih bala, mereka enggak dikasih ujian. Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka sehingga nampak mana yang emas murni, mana yang imitasi, mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Kita ini sekarang kalau lagi senang enggak bisa dibedakan jemaah. Mana yang benar-benar beriman dan mana yang munafik. Mana yang pura-pura beriman. Tapi ketika terjadi fitnah, muncul. Oh fulan nih, yang tetap tabah. Dalam kondisi disiksa, disakiti. Dia tetap berpegang teguh dengan agamanya. Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal dengan Bilal? Jadi kalau yang orang merdeka, sebagian di antara mereka juga disakiti, tapi tidak seperti budak. Tidak seperti hamba sahaya. Karena hamba sahaya ini tidak ada yang belain. Jemaah. Nabi SAW masih punya kabilah yang membela beliau. Masih ada Abu Talib pada waktu itu. Tapi kalau budak hamba sahaya, siapa yang bedain dia? Dia tidak punya kerabat. Dia seorang manusia yang diperjual belikan. Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan. Kalau sudah panas, Bilal ini seperti binatang yang dikeluarkan dari rumah itu. Diseret, enggak pakai baju. Kemudian ditaruh di padang pasir yang panas, kemudian dikasih batu di atas badannya, jemaah. Dia mengatakan ahadun ahad terus. Besoknya seperti itu lagi. Jangan dipikir Bilal disiksa sekali kemudian dibeli sama Abu Bakar. Selesai siksaan itu. Terus dia disiksa. Kebiasaan yang dilakukan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf seperti itu. Dibeli oleh Abu Bakar dalam kondisi Bilal itu tertanam di dalam tanah. Di dadanya ada batu. Abu Bakar sedih. Yang membelinya. Umayyah bin Khalaf ingin merendahkan Bilal. Ingin mengatakan, engkau tadi kalau beli dia dengan harga, ya, kalau enggak salah dibeli dengan homsa awakin, dengan 5 dinar atau 5, ya 5 uang emas lah pada waktu itu. Kalau engkau beli seperti itu, ya 5 dinar mungkin. Kalau engkau beli dengan satu, aku kasihkan. Apa kata Abu Bakar? Kalau engkau enggak mau jual kecuali 100 dinar, aku akan beli dia. Engkau bertemu dengan siapa? Dengan orang yang sedang membeli akhiratnya. Bilal bin Rabah akhirnya bebas. Siapa lagi yang disiksa? Sampai mati. Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir. Bagaimana Abu Jahal menyiksa? Enggak seperti Umayyah bin Khalaf. Umayyah jahat. Tapi Abu Jahal lebih jahat. Itu dikatakan Sumayyah diikat di tanah jamaah. Ini buat perempuan-perempuan yang merasa berat melaksanakan agama Allah Azza wa Jal. taat sama Allah di masa sekarang kok kayaknya berat. Ustaz, lihat nih Sumayyah, diikat kaki dan tangannya. Kemudian dipukulin, disiksa agar dia keluar dari Islam. Fa'abad. Dia tetap bersikeras di atas agama Allah Azza wa Jal. Itu Abu Jahal pegang tombak, ditusuk kemaluannya sampai mati. Apa pengorbanan antum buat agama Allah? Apa yang sudah antum korbankan? Kadangkala berkorban harta aja susah kita buat agama Allah. Nyawa berkorban. Ayahnya, Yasir. Ada banyak riwayat menceritakan bagaimana dibunuh Ammar Yasirnya. Ada riwayat mengatakan dia ditaruh di antara dua ekor kuda. Kemudian dipukul kuda itu sehingga terlepas tangannya. Ammar gak tahan melihat ayah, ibunya disiksa seperti itu. Sehingga Ammar mengucapkan ucapan yang seharusnya dia tidak ucapkan. Akhirnya dia datang menyesal kepada Nabi SAW. Lalu Allah turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Gak apa-apa orang dipaksa, akhirnya dia mengucapkan ucapan kekufuran selama hatinya penuh dengan keimanan. Itulah awal syahid fil Islam. Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, Khabbab, bisa engkau ceritakan kepada kita kisah engkau dulu disiksa oleh orang-orang musyrikin? Khabbab enggak cerita. Apa yang lakukan Khabbab? Dia buka bajunya. Dia tunjukkan punggungnya. Umar bin Khattab mengatakan, aku enggak pernah lihat punggung seburuk ini. Bekas dibakar Khabbab bin Arad ini, siapa? Dibakar hidup-hidup Khabbab bin Arad. Itu mereka bakar batu dengan kayu, Khabbab ditaruh di atasnya, kemudian diletakkan sehingga api itu mati karena ada air dan keluar dari tubuhnya Khabbab bin Arad sampai kering akhirnya. Baru mati. Seperti itu perjuangan mereka. Makanya kalau sebagian mengatakan, oh andai kataku hidup di masa itu, aku akan bela Nabi SAW. Sekarang aja, engkau mengamalkan sunnahnya takut-takut. Takut dikucilkan oleh masyarakat. Takut dicaci maki, takut diusir, takut di PHK. Mereka sampai seperti itu, jamaah. Hebat fillah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesian dengan para sahabat. Siksaan terlalu berat. Akhirnya beliau membolehkan para sahabat untuk hijrah. Kemana? Ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah beberapa orang. Kemudian balik lagi. Orang Mekah, gimana orang meninggalkan kampung halamannya? Sedih dia. Ketika dapat informasi orang Mekah masuk Islam, balik lagi, ternyata bukan masuk Islam. Tambah jahat orang-orang Mekah pada waktu itu. Akhirnya hijrah lagi para sahabat ke sana. Sampai orang-orang yang masih bertahan di kota Mekah itu hanya beberapa yang masih tahan. Atau memang gak bisa hijrah. Abu Bakar ingin hijrah. Bahkan dia sudah keluar meninggalkan Mekah. Dia berjumpa dengan Sayyidul Qarah, salah satu pemimpin kabilah Al-Qarah. Ditanya, Abu Bakar, mau kemana engkau? Kala aku mau menyembah Allah di bumi Allah. Aku bebas ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jal dimanapun aku berada. Karena mereka telah menghalangiku untuk beribadah di negeriku. Apa kata Sayyidul Qarah? Mithluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang kaya engkau enggak boleh diusir dan enggak boleh keluar. Sini masuk. Aku berikan suaka kepadamu. Seperti itu Abu Bakar. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Khadijah, beliau meninggalnya Abu Talib, beliau kemudian juga meninggalkan kota Mekah. Karena sudah enggak tahan jemaah. Beliau berangkat ke Thaif dan insyaallah besok akan dijelaskan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke Thaif supaya kita bisa ambil pelajaran jemaah. Harapan anak antum mengikuti kajian 12 hari ini sehingga antum pulang dengan jiwa yang baru dan bisa memberikan manfaat serta warna yang indah buat negeri kita ini. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya dua pertanyaan. Saya punya tetangga Nasrani. Bagaimana dakwah saya kepada mereka? Haruskah saya memberi rekaman video Dr. Zakir Naik? Tapi saya takut mereka tersinggung. Naam jamaah. Kita tuh di negeri ini banyak sikap apa istilahnya pakewu. Enggak enakan. Aduh enggak enak nanti enggak enak ini. Gimana kalau keluargamu akhirnya masuk neraka? Gara-gara engkau tidak menyampaikan agama Allah ini kepada mereka. Setiap yang ada di masjid ini dan setiap muslim itu wajib mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan kemampuan dia. Mampu memberikan kaset, berikan kaset. Anda masih ingat kisah seorang wanita dari Yaman yang berangkat ikut anaknya di Amerika. Wah, orang awam dia. Dia melihat orang-orang musyrik di sana, orang-orang kafir di sana. Dia ingin orang-orang itu kenal Islam. Akhirnya dia datang ke imam masjid. Dia katakan, imam, cobalah engkau bikin open house. Engkau undang orang-orang itu. Engkau jelaskan kepada mereka tentang Islam. Jelaskan kepada mereka tentang Islam. Ini imam masjidnya, aduh banyak urusan ini, itu susah menghadapi mereka. Akhirnya perempuan ini nabung jamaah. Dia nabung sampai dia punya duit. Dia bikin panitia, bikin open house. Awam gak punya ilmu dia. Tapi dia punya iman. Akhirnya dia bikin open house, selesai. Udah acaranya sudah fix. Dia datang ke imam ini. Aku mohon engkau datang jelaskan Islam sama mereka. Akhirnya datang imam ini ke acara tersebut. Karena orang-orang barat ini, ya banyak di antara mereka terbuka. Mereka mau dengerin apa aja. Akhirnya Syekh ini menjelaskan tentang Islamnya dengan bahasa Inggris. Setelah itu mulai ada kesan dan pesan, ada seorang wanita yang kemudian ambil mik mengatakan, aku akan tuntut kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bapak ibu anak mati kafir, kenapa kalian tidak pernah jelaskan kepada kami tentang Islam ini? Kalau antum tidak pernah mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ya mau tidak mau mereka akan tersinggung. Tapi engkau mengatakan, katakan aku mohon maaf ya, mungkin engkau tersinggung, tapi aku berharap sekali engkau dengarkan ini. Semoga ada manfaatnya. Minta kepada mereka. Perkara mereka kemudian tidak suka sama kita, ya memang sejatinya orang-orang itu enggak suka sama kita. Tapi kita sayang sama mereka kalau akhirnya mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam itu begitu semangatnya untuk mengajak orang semua masuk Islam. Beliau ingin semua yang ada di muka bumi ini itu Islam. Karena beliau tahu yang enggak Islam masuk neraka nantinya. Sampai Allah katakan, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ. Nabi itu sampai akan membahayakan dirinya demi orang lain masuk Islam. Maka antum berikan. Dan antum lihat orang-orang Nasoro jamaah. Di Jember ini kadang-kadang mereka bagi-bagi buku tentang agama Kristen. Di gang-gang dibagi. Dibagikan kepada Muslim. Kejadian di Jakarta ketika Car Free Day mereka bagikan. Ada kampung-kampung yang akhirnya jadi Kristen. Mereka datang kepada mereka. Kita diam. Oh Ustaz, toleransi naam. Toleransi kita menyelamatkan dia dari api neraka. Itu toleransi. Dan kita mendakwain mereka bil hikmah. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Nah, bagaimana menjawab salam mereka? Terkadang mereka mengucapkan salam lengkap. Saya takut kalau jawab hanya wa'alaikum, mereka tersinggung. Jadi memang menjawab salam orang musyrik ini, kalau tidak jelas salam mereka, maka kita membalasnya dengan wa'alaikum. Adapun kalau salam mereka jelas, mereka mengatakan wa'alaikum salam, boleh kita mengatakan wa'alaikum salam. Kalau mereka memang benar salam. Jangan-jangan mereka mengatakan wa'alaikumsalam. Salam. Apa itu salam? Jadi kalau jawabannya lengkap, antum jawab lengkap, enggak apa-apa. Tapi kalau antum jawab wa'alaikum, enggak apa-apa. Nah, mohon maaf pertanyaan saya keluar dari tema. Tapi saya butuh jawabannya. Insyaallah. Iman saya melemah, Ustaz. Saya jatuh cinta dengan seorang perempuan. Ya. Tapi urusan perempuan ini, jamaah, urusan perempuan jangan dianggap remeh. Nabi SAW mengatakan, inna fitnata bani Israel kanat fin nisa. Pertama rusaknya bani Israel itu gara-gara perempuan. Digoda dengan harta, digoda dengan jabatan, digoda dengan hal-hal yang lainnya. Enggak tergoda. Dengan perempuan enggak bisa. Antum kalau digoda dikasih jabatan, ya mungkin enggak mau. Antum dititipin duit. Ana mau titip duit nih, emas nih. Berapa banyak? Ada 5 kilo, taruh kamar. Dititipin perempuan, akhwat, ana mau titip ya. Adik ana mau keluar kota. Tolong di rumah antum. Aduh. Bahaya nih kalau perempuan ini titipin ke rumah. Wallahi sahih jemaah. Kalau itu titipin perempuan, enggak semua orang bisa menjaga. Baik. Wa Allah mengatakan jalla jalaluh, inna kaidakunna azim. Tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika berbincang tentang tipu daya wanita, azim, besar jemaah. Enggak main-main. Saya jatuh cinta dengan seorang perempuan. Saya berusaha dan selalu mengupayakan membuat dia bahagia. Ternyata selama ini saya kurang dihargai. Dan saat ini saya sedang patah hati, Ustaz. Di lain sisi keyakinan saya kuat bahwa dia jodoh saya. Tahu dari mana antum dia jodoh antum? Itu nafsu. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya sudah membaca buku Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Tapi belum tamat, Ustaz, dan belum menemukan jawaban yang pas. Antum belum nikah, jangan baca buku itu. Taib. Yang jelas antum sudah mabuk cinta. Dan biasanya penyakit itu dari antum, bukan dari dia. Penyebabnya dari pandangan mata. Yang antum biarkan, yang pandangan mata ini sudah meracuni tubuh antum. Karena pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Jadi tubuh antum semua ini beracun. Apa yang harus dilakukan? Ketika racun itu sampai ke dalam hati, kemudian sampai ke jantung, mati antum. Tapi antum harus selamatkan diri antum. Dengan cara apa? Bertobat. Soalnya kalau anak baca, antum mengupayakan membuat dia bahagia, dia itu anaknya orang. Kenapa antum mengupayakan dia bahagia? Dan kalau antum cinta, ingat cinta tidak harus memiliki. Ya antum bahagia dia nikah sama orang lain, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun antum nangis malam hari itu. Karena sejatinya tadi jemaah, kalau antum benar cinta sama dia, antum ingin membahagiakan, ya sudah, biarkan dia dengan orang yang dia cinta. Kalau dia memang mau menikah, antum merasa tidak dihormatin, antum datang ke rumah dia. Kalau antum laki, antum lelaki datang ke rumah. Tinggalkan cara-cara syaitan dan iblis. Allah mengatakan, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Pandangan mata, ngobrol berduaan sama dia, pegang-pegangan, jalan bareng, itu bisa mengantarkan kepada perzinaan. Tinggalkan itu semua. Antum laki, antum datang ke orang tuanya, antum sampaikan, ana suka sama anak bapak. Kalau diizinkan, ana ingin meminang dia. Lalu bapaknya tanya, kamu punya apa? Gak punya apa-apa. Jadi kalau antum memang serius, punya kemampuan, kata Nabi SAW, man istata'a, yang mampu, al-ba'a, falyatazawwaj, nikah, datang ke rumahnya. Gak mampu, antum tahan diri. Antum datang kepada dia, antum kata afwan. Mulai saat ini, ana tidak akan lagi menghubungi anti. Ana mohon maaf karena ana telah berbuat dosa selama ini. Ngobrol berduaan sama dia umpamanya. Anti putuskan hubungan itu suatu saat. Kalau anti jodoh ana, rumah pertama yang akan ana ketuk ketika ana mau menikah, rumah anti. Selesai. Naam jemaah, jangan mau dibodoh-bodohin. Mati satu tumbuh seribu. Masyaallah. Tapi itu yang bisa saya sampaikan, antum coba berpikir bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, antum berpikir sedang mabuk cinta di sini. Maka perlu antum isi waktu antum dengan hal yang bermanfaat, berpuasa sunnah, banyak beristighfar, hindari tempat tuh perempuan lewat. Kadangkala memang terus terang jemaah, ada penyakit isyik yang ini antum mungkin ketawa-ketawa. Tapi antum kalau kena penyakit ini nanti seperti Majnun Laila. Antum tahu Majnun Laila itu? Bagaimana dia datang ke perkampungan Laila yang sudah ditinggal? Udah enggak ada penduduknya. Dia datang ke tempat itu sambil bersenandung mengatakan uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Dia ciumin tembok-tembok rumahnya Laila. Temboknya diciumin. Kata orang Majnun. Majnun. Apa kata Majnun ini? Wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi. Aku tuh enggak cinta sama tembok ini. Kalian yang Majnun. Walakin hubbu man sakana diyar. Tapi karena aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Jadi yang Majnun siapa jemaah? Astagfirullahaladzim. Naam jemaah, itu yang bisa ana sampaikan. Tapi ingat, perjalanan hidup Nabi SAW belum selesai. Antum perlu mengikuti sampai wafatnya Nabi SAW. Karena ketika itu, antum akan cinta sama Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.